Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala berkata, "Hai Yusuf, jika ada seorang ahli sunnah dari negeri timur, maka sampaikanlah salamku kepadanya. Dan jika ada seorang ahli sunnah dari negeri barat, maka sampaikanlah pula salamku kepadanya. Sungguh, ahli sunnah wal jamaah sangatlah sedikit jumlahnya."